Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Jumhur ulama menyatakan bahwa membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat salat hukumnya wajib dan merupakan rukun penentu sahnya salat bagi orang yang salat sendiri dan imam. Baik, dalilnya telah lewat. Adapun bagi makmum, jumhur berbeda pendapat. Ana akan mencukupkan dengan penyebutan beberapa pendapat saja, yaitu langsung kepada pendapat Syekh As-Sa'di rahimahullah, kemudian menyebutkan pendapat yang lebih kuat dari pendapat As-Sa'di rahimahullah sampai pada pendapat yang rajih. Ana berharap antum sedikit bersabar mengikuti khilaf ulama dalam pembahasan hukum baca Al-Fatihah bagi makmum, karena memang cukup alot, ya, khilafnya cukup alot sebagaimana telah disyaratkan sebelumnya, sampai-sampai Imam Al-Bukhari mengarang kitab khusus juz khusus masalah al-qira'ah khalfal imam. Naam, juga al-Baihaqi. Baik. Jadi menurut As-Sa'di rahimahullah, pendapat beliau ini akan kita dapatkan nanti pada matan. Pada matan kitab ini setelah penyebutan seluruh sifat salat sampai salam, kemudian penyebutan mana saja yang rukun, mana yang wajib dan mana yang sunnah, dan lebih jelas lagi dalam kitab As-Sa'di rahimahullah Al-Mukhtarat Al-Jaliyah, ya, yang memuat pendapat-pendapat yang dipilih oleh As-Sa'di rahimahullah. As-Sa'di rahimahullah memilih pendapat diwajibkan bagi makmum membaca Al-Fatihah pada saat imam membaca secara sir. Diwajibkan bagi makmum membaca Al-Fatihah pada saat imam membaca secara sir, berbisik, yaitu pada sholat sirriyah secara mutlak dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Sholat sirriyah secara mutlak, yakni dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, dan pada sholat jahriyah rakaat ketiga dan keempat. Karena pada sholat jahriyah rakaat pertama dan rakaat kedua imam membaca secara jahar, mengeraskan suara. Tetapi pada rakaat ketiga dan keempat imam membaca secara sir. Jadi saat imam membaca secara sir pada sholat jahriyah, yaitu rakaat ketiga dan keempat, pada sholat sirriyah mutlak dari rakaat pertama hingga akhir, di saat itu, di saat imam membaca secara sir, wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah, wajib. Begitu pula pada saat pada salat jahriyah rakaat pertama dan kedua, rakaat pertama dan kedua, apabila makmum tidak bisa menyimak bacaan imam, begitu pula halnya pada salat jahriyah rakaat pertama dan kedua. Saat imam membaca secara jahar, mengeraskan suara, tetapi makmum tidak bisa menyimak bacaan imam karena jauh posisinya. Apabila makmum tidak bisa menyimak bacaan imam karena jauh, dan jika imam sengaja diam, untuk memberi kesempatan makmum membacanya, dan jika imam sengaja diam untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Ini juga diwajibkan baca Al-Fatihah apabila makmum tidak bisa menyimak bacaan imamnya pada rakaat pertama dan kedua karena posisinya jauh, atau mungkin terkadang bisa terjadi ketika hujan deras, ya, suara hujan lebih keras daripada bacaan imam, sehingga makmum di belakangnya tidak bisa mendengar bacaan imam. Imam yang menjaharkan rakaat pertama kedua, tapi makmum tidak bisa menyimak bacaannya karena derasnya hujan. Suara hujan lebih keras. Dan mungkin ketika makmum tidak bisa menyimak bacaan imam, maka wajib membaca Al-Fatihah. Juga ketika imam sengaja diam untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Tetapi perlu diketahui bahwa berdiam, yakni imam sengaja diam untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah, ini tidak disyariatkan. Menurut pendapat yang rajih, tidak disyariatkan bagi imam sengaja diam agak lama, yakni cukup bagi makmum untuk bisa menyelesaikan baca Al-Fatihah. Menurut pendapat yang rajih, tidak disyariatkan bagi imam melakukan itu. Itu keliru. Namun jika ada imam yang melakukan itu, maka kesempatan bagi makmum saat itu membaca Al-Fatihah wajib bagi yang baca Al-Fatihah, karena tidak ada yang dia simak didengar. Tidak ada yang dia simak dari imam. Imamnya diam. Nah, ini pendapat yang diriwayatkan oleh Sa'di rahimahullah. Ini pendapat lama Al-Imam Asy-Syafi'i. Qaul qadim, pendapat lama Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan riwayat lain dari Al-Imam Ahmad. Dan ini pula yang dipilih oleh Al-Albani dan Ibnu Taimiyah. Ini pula yang dipilih oleh Al-Albani dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini berhujjah dengan hadis man kana lahu imamun faqira'atuhu lahu qira'ah, man kana lahu imam faqira'atuhu lahu qira'ah, man kana lahu imam, barang siapa diimami oleh seorang imam, barang siapa sholat dengan diimami oleh seorang imam, faqira'atuhu, maka bacaan imamnya, lahu qira'ah, adalah bacaan untuknya juga. Bacaan imamnya adalah bacaan untuk dia juga, terwakil oleh bacaan imamnya. Hadis ini adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Ahmad An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dengan penguatnya. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dengan penguat-penguatnya dalam Al-Irwa' nomor hadis 500 dalam al-Irwa. Dengan yakni dengan asumsi bahwa bacaan imam mewakili bacaan makmum secara hukum. Adapun secara hakiki, makmum tidak membaca, imamnya membaca. Tetapi secara hukum, bacaan imam mewakili bacaan makmum jika makmum menyimak bacaan imamnya dengan baik. Dia menyimaknya dengan baik, mendengarnya dan menyimaknya dengan baik. Ini makna hadis bahwa bacaan imamnya adalah bacaan untuknya juga. Hal itu apabila makmum menyimak dengan baik bacaan imam. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 204. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, "Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Wa idza quri'a al-Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, simaklah baik-baik. Wa ansitu, dan perhatikanlah dengan tenang. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Apakah ayat ini bermakna mutlak? Setiap kali kita mendengar ada bacaan Quran, kita wajib diam, menghentikan kegiatan kita, aktivitas kita, kemudian kita harus mendengarkan bacaan itu? Dekat atau jauh apabila terdengar, kita diharuskan seperti itu? Tidak. Bukan begitu makna ayat. Al-Imam Ahmad pada riwayat Abu Dawud, sebagaimana kalian sudah tahu bahwa Al-Imam Abu Dawud berguru kepada Al-Imam Ahmad, menjadi murid Al-Imam Ahmad, dan punya riwayat meriwayatkan statement-statement akwal, pendapat-pendapat Al-Imam Ahmad. Abu Dawud meriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bahwa Al-Imam Ahmad menukil ijma' ulama bahwa maksud ayat ini adalah dalam sholat. Maksud ayat ini dalam sholat. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yakni wajib bagi makmum diam untuk menyimak bacaan imamnya pada sholat jamaah. Adapun di luar sholat, hal itu tidak wajib. Anak keluar sedikit dari materi sebagai tambih terkait dengan pembahasan ini sekarang. Ayat idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Oleh karena itu, apabila ada sekumpulan orang atau seseorang, dua orang terlebih, sedang beraktivitas dan tidak siap untuk menyimak Al-Quran, tidak siap untuk menyimak murattal misalkan, jangan putar murattal. Yang akhirnya murattal diputar, kemudian ini tetap asyik berbincang, tidak memperhatikan murattal itu, akhirnya Al-Quran yang dibacakan itu malah terhinakan, dicueki. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Jika memang siap untuk menyimaknya, putar murattal, simak. Jika tidak siap menyimaknya, malah disepelekan, dicueki, terhinakan, jangan diputar. Bisa difahami? Adapun dalam sholat, makmum wajib menyimak bacaan Quran imam. Dia tidak boleh membaca di belakang imam saat imam membaca. Dia wajib diam, tenang, dan menyimaknya. Al-Imam Ahmad menukil ijma' ulama. Berdasarkan riwayat Abu Dawud dari Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad menukil ijma' ulama bahwa maksud ayat ini dalam sholat, makmum wajib diam untuk menyimak bacaan imam, mengikuti bacaan imam pada saat sholat berjamaah. Dan telah datang pula hadis yang semakna dengan ini, sabda Nabi SAW, wa idza qara'a fa ansitu, wa idza qara'a fa ansitu, wa idza qara'a, dan apabila imam membaca, fa ansitu, maka hendaknya kalian makmum diam ya untuk menyimaknya. Fa ansitu, maka diamlah kalian untuk menyimaknya. Hadis ini adalah hadis ini datang dari dua hadis, riwayat dari dua riwayat. Yang pertama hadis Abu Hurairah, riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis tadi, wa idza qara'a fa ansitu. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah, riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Sebenarnya asal hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaq alaih asal hadisnya. Yani terkait dengan kewajiban mutaba'atul imam, idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u dan seterusnya itu. Tapi dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim muttafaq alaih, tidak ada tambahan riwayat ini, tidak ada wa idza qara'a fa'ansitu. Ini ditambahkan pada riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lain yang kalian dengar tadi. Dan tambahan riwayat ini oleh Al-Albani dinilai sahih. Al-Albani menilainya sahih dan berhujjah dengannya. Sementara itu Al-Imam Abu Dawud menilai syadz, menilai tambahan riwayat ini syadz, keliru, ganjil. Baik. Riwayat yang kedua yang meriwayatkan wa idza qara'a fa ansitu, dan apabila imam membaca, diamlah kalian untuk menyimaknya. Hadis Abu Musa al-Ash'ari, dikeluarkan oleh Muslim. Hadis Abu Musa al-Ash'ari dikeluarkan oleh Muslim. Pada salah satu riwayat Muslim. Pada salah satu riwayat Muslim. Juga dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ad-Darqutni dan yang lainnya. Juga dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ad-Darqutni dan yang lainnya. Sama hadis ini juga hadis Abu Musa al-Ash'ari, asal hadisnya dalam Sahih Muslim, asal hadisnya dalam Sahih Muslim, ada riwayat yang pertama dalam Sahih Muslim tanpa tambahan riwayat itu, tanpa tambahan wa idza qara'a fa ansitu. Tetapi ada riwayat lain, riwayat kedua yang dikeluarkan oleh Muslim menambahkan itu, dan juga Abu Dawud Ad-Darqutni juga menambahkan itu. Al-Albani juga menilai sahih tambahan riwayat ini pada hadis Abu Musa al-Ash'ari. Lagi-lagi Al-Albani menilainya sahih dan berhujjah dengannya. Sedangkan Ad-Darqutni, Al-Imam Ad-Darqutni memfonis syadz, ganjil, keliru. Riwayat yang ganjil, riwayat yang keliru. Nah, ini tentang riwayat wa idza qara'a fa ansitu. Ala kulli hal, wa idza qara'a fa ansitu diperselisihkan, sudah kalian dengar. Tanpa riwayat ini cukup dengan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dan telah dinukil ijma' ulama oleh al-Imam Ahmad yang telah kalian dengar tadi. Baik. Nah, ayat wa idza qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, dan hadis wa idza qara'a fa ansitu, jika hadis itu sahih, kedua dalil ini menunjukkan bahwa seorang makmum pada salat jahriyah, yaitu rakaat pertama dan kedua, berkewajiban untuk diam dalam rangka menyimak bacaan imamnya secara umum. Bacaan imam secara umum, baik itu Al-Fatihah maupun surat setelahnya. Nah, dengan itu, dengan makmum diam untuk menyimak bacaan imam, dengan itulah makmum terwakili secara hukum bacaannya oleh imam. Itulah makna man kana lahu imam faqira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa salat diimami oleh seorang imam, maka bacaan imamnya adalah bacaan untuknya juga, yaitu apabila dia menyimaknya. Nah, memadukan dalil-dalil yang ada ini. Lagi pula kata mereka yang berpendapat dengan ini, apa gunanya imam membaca dengan jahar? Ya, rakaat pertama dan kedua, jika makmum tidak menyimak, jika makmum tidak menyimaknya, tetapi sibuk dengan membaca sendiri di belakangnya, apa gunanya imam menjaharkan bacaannya? Baik. Menurut pendapat ini, yakni ulama yang berpendapat dengan ini, antara dengar tadi satu siapa yaitu Al-Albani, Sa'di bin Utsaimiyah, pendapat lama Syafi'i dan salah satu dari Imam Ahmad. Menurut pendapat ini, pada mulanya ada izin membaca di belakang imam. Ada izin bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam pada sholat jahriyah, rakaat pertama dan kedua. Kemudian hukum itu mansukh, dihapus, diangkat hukum itu mansukh. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sarafa min salatin jahara fiha bil qira'ah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sarafa min salatin, usai melaksanakan salat, jahara fiha bil qira'ah, yang padanya Nabi alaihi salatu wasallam menjaharkan bacaannya. Faqal, usai salat Rasulullah SAW mengatakan, kemudian lantas Rasulullah SAW mengatakan, setelah salat mengatakan, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan, apakah ada di antara kalian yang membaca bersamaku tadi pada saat salat? Apakah ada di antara kalian tadi yang ikut membaca bersamaku? Faqala rajul, maka ada seseorang menjawab, na'am ya Rasulullah, ya. Hai Rasulullah, wahai Rasulullah, ya. Ada yang membaca di belakangmu. Qal Rasulullah SAW bersabda, inni aqul, aku berkata, mali unaza'ul Qur'an. Mali unaza'ul Qur'an. Kata Nabi SAW, mali unaza'ul Qur'an. Kenapa aku disaingi dalam membaca Al-Quran hingga terganggu? Ya, ini posisi beliau sebagai imam membaca, kemudian ada makmum juga membaca di belakangnya. Dibarengi, disaingi sehingga Nabi terganggu bacaannya. Kenapa? Ya, ini Nabi SAW melarang hal itu. Qal, ia berkata, ia berkata ini, menurut versi ulama yang berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan mansukh, menyangka bahwa yang berkata ini adalah Abu Hurairah. Menyangka bahwa yang berkata adalah Abu Hurairah, yakni selanjutnya Kata Abu Hurairah menurut versi ini, fantahan nasu anil qira'ati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil qira'ati min as-salawat hina sami'u dhalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fantahan nas, kata Abu Hurairah, fantahan nas, maka berhentilah manusia, yakni kaum muslimin akhirnya berhenti anil qira'ah, berhenti membaca ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berhenti membaca Al-Fatihah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma jahara fihi an-nabi, pada salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fihi an-nabi, ya, pada salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaannya bil qira'ah min as-salawat, dari salat-salatnya. Hina sami'u dhalik, ketika mereka mendengar hal itu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Ketika mendengar Nabi mengatakan mali unaza'ul Quran, kenapa aku di saing, dibarengi baca Quran hingga terganggu. Setelah mendengar itu, para sahabat berhenti membaca Al-Fatihah ketika mereka bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sholat yang Nabi SAW menjaharkan bacaannya. Ini rakaat pertama dan kedua dari sholat jahriyah. Menurut versi ini, yani ulama yang berada dengan ini, yang mengatakan itu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah menukil, meriwayatkan, Abu Hurairah sekarang meriwayatkan bahwa itu mansuh. Para sahabat berhenti setelah itu. Namun akan kita dapati nanti, ternyata itu bukan ucapan Abu Hurairah yang benar, ucapannya Zuhri tadi. Nah, yang diklaim mansukh ini tidak bisa dibenarkan. Baik, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Dinilai sahih oleh Abu Hatim Ar-Razi, oleh Ibn Hibban, Ibn Al-Qayyim, Al-Albani, Al-Wadi'i. Sederetan a'immah. At-Tirmidzi menilainya hasan. Kemudian yang menilai sahih Abu Hatim Ar-Razi, Ibn Hibban, Ibn Al-Qayyim, Al-Albani dan Muqbil Al-Wadi'i. Bisa dilihat dalam sifat salat An-Nabi dan juga dalam Al-Jami' As-Sahih. Ini hujjah pendapat yang mengatakan diwajibkan membaca Al-Fatihah bagi makmum saat imam membaca secara sir, yaitu salat sirriyah dari rakaat pertama sampai akhir mutlak, dan pada salat jahriyah rakaat pertama dan pada salat jahriyah rakaat ketiga dan keempat, karena pada rakaat yang pertama dan kedua imam membaca secara jahr, tetapi pada rakaat ketiga dan keempat sir. Nah, pada saat sirnya wajib membaca Al-Fatihah. Begitu pula saat makmum apa tadi, pada salat jahriyah rakaat pertama dan kedua, tetapi tidak bisa menyimak dengan baik karena ada faktor, misalkan jauh posisinya, di belakang jamaahnya panjang shofnya dan tidak pakai mic, mikrofon tidak terdengar, dia tidak bisa menyimak, tidak ada yang dia dengar. Atau misalkan hujan deras dan ya bunyi hujan yang deras itu mengalahkan suara imam sehingga tidak bisa tersimak dengan baik. Ya. Ataukah imam menganut mazhab sengaja diam untuk memberi kesempatan makmum membaca. Meskipun itu marjuh. Yani yang benar itu tidak disyariatkan, yang rajih itu tidak disyariatkan bagi imam melakukan itu. Namun jika ada imam menganut mazhab itu dan dia sengaja diam untuk memberi kesempatan makmum, maka makmum wajib membaca. Hujah-hujahnya telah kita dengar semuanya. Tampaknya pendapat ini kuat. Hanya saja ada kelemahan-kelemahan. Ada kelemahan-kelemahan yang menjadikan kita tidak memilih pendapat ini, tetapi memilih pendapat yang lebih kuat darinya, dan pendapat tersebut hujah-hujahnya lebih kuat daripada pendapat ini. Hujah-hujah pendapat ini yang dibilang Sa'di rahimahullah memiliki kelemahan-kelemahan yang akan kalian dengar jawabannya nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah. Saya tidak ingin memberatkan antum. Nah, sudah marah. Sudah lewat. Sudah lebih setengah jam. Nah, yang jelas kesimpulannya bahwa pendapat yang lebih kuat dari ini, pendapat yang lebih kuat dari ini menyatakan wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah secara mutlak di belakang imam pada salat sirriyah dan salat jahriyah, termasuk rakaat pertama dan kedua. Ya, hujah-hujahnya dan jawaban terhadap pendapat yang pertama akan ditunjukkan nanti kelemahannya insyaallah pertemuan berikutnya. Nah, satu kali pertemuan lagi tuntas insyaallah kita akan sampai pada pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Nah, jelas kesimpulan yang saya berikan sekarang bahwa yang paling kuat pendapat yang mengatakan wajib secara mutlak makmum wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam mutlak pada salat sirriyah dan salat jahriyah, rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat, semuanya. Nah, tetapi bukan rukun. Nah, ini yang terbaik, bukan rukun. Artinya jika lupa, kadang-kadang seseorang lupa karena kurang khusyuk, misalkan lupa dia baca Al-Fatihah, maka dimaafkan, tetap dia dapat rakaat itu. Ataukah dia masbuk? Dia masbuk, terlambat datang, imam sudah ruku. Dia masih dapat ruku bersamanya. Masih sempat ruku dan baca zikir wajib ruku bersama dengan imam. Ya. Atau sempat dapat berdiri bersama dengan imam, tapi belum tuntas Al-Fatihahnya, imam sudah ruku dan dia ikut. Ya. Di sini gugur kewajiban baca Al-Fatihah dan dia tetap dapat rakaat tersebut. Nah, karena hukumnya wajib bukan rukun bagi makmum, lengkapnya insyaallah teman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan.